Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Al-Qasim, Urwah, dan keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali, dan Ibnu Sirin, serta yang lain-lainnya, mereka juga melakukan praktik muzara'ah ini. Yang dimaksud muzara'ah di sini, seperti dalam ta'rif atau definisi yang biasa dikemukakan dipakai oleh para ulama fikih, yaitu al-mu'amalatu 'alal ardi bi ba'di ma yakhruju minha, wa ma'naha huna i'ta'ul ardi liman yazra'uha 'ala an yakuna lahu nasibu mimma yakhruju minha kanisbi awil sulus awil aksar min dhalika awil adna hasba ma yattafiqani 'alayh. Yang dimaksud muzara'ah di sini yaitu bersama-sama bekerja menggarap sebuah tanah untuk memperoleh keuntungan dari penggarapan tanah itu. Yaitu maknanya adalah seseorang pemilik tanah menyerahkan kepada orang lain untuk mengelolanya dari tanah yang ditanami tumbuh-tumbuhan itu, tanaman-tanaman pertanian itu, untuk kemudian mereka memperoleh bagian dari apa yang tumbuh di ladang pertanian tersebut, baik itu separohnya, sepertiganya, atau lebih banyak daripada itu, atau lebih sedikit. Hasba ma yattafiqani alaihi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Ini rekan daftar sekalian, salah satu dari praktik muamalah Islam yang terkait dengan pengelolaan penggarapan tanah, di mana seseorang yang memiliki lahan pertanian atau lahan perkebunan, kemudian ia memberikan sebahagian tanah pertanian perkebunan tersebut untuk digarap sama orang lain, kemudian dibagi hasil pertanian tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan cara-cara yang adil dan tidak menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak. Di dalam mengelola tanah pertanian tersebut atau muzara'ah tersebut, bisa ada kalanya bahwa bibit untuk pertanian dan perkebunan tersebut itu adalah ditanggung oleh pemilik tanah, sedangkan si penggarap semata-mata hanya melakukan pekerjaannya dengan modal kemampuan tenaga dan keahliannya serta ketelatenannya di dalam memelihara, menggarap lahan atau kebun pertanian tersebut. Ada kalanya juga bahwa bibit dari pertanian dan perkebunan tersebut adalah ditanggung oleh si penggarap. Si pemilik tanah semata-mata hanya memberikan tanah tersebut untuk digarap, kemudian untuk dikelola, sehingga menghasilkan pertanian dan perkebunan tanpa ia mengeluarkan modal apapun selain menyerahkan tanahnya. Kedua cara seperti ini dibolehkan di dalam ajaran Islam. Adapun persyaratan kebolehan di dalam melaksanakan muzara'ah ini adalah, pertama, pembagian hasil dari penyewaan tanah tersebut kepada para petani penggarap dengan pembagian hasil yang jelas, yang tertentu, upamanya tertentu waktunya satu musim atau dua musim atau tiga musim dan seterusnya. Kemudian jelas dan tertentu bagiannya, yaitu berapa persen dari hasil pertanian tersebut untuk si penggarap dan berapa persen untuk si pemilik tanah dengan cara-cara yang jelas, tidak mengandung kesamaran, sehingga tidak menimbulkan perselisihan, pertengkaran waktu terjadi panen. Dan yang ketiga bahwa tidak boleh menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Di mana umpamanya para petani itu memperoleh sangat sedikit, bahkan ada kalanya dia nombokin karena pembagian yang tidak sebanding. Sementara hasil dari pertanian tersebut adalah tidak selamanya maksimal. Oleh sebab itu ada muzara'ah yang terlarang, bahkan jatuh kepada haram, yaitu apabila dalam praktek muzara'ah tersebut tidak ada kejelasan batasan pembagiannya. Umpamanya seseorang menyewakan tanah seluas 1 hektar, lalu dia mengatakan bahwa hasil yang 1/2 hektar sebelah sini itu adalah buat saya, sedangkan hasil yang 1/2 hektar sebelah sininya lagi itu buat kamu. Dari perkataan si pemilik tanah kepada si penggarap. Sementara kesuburan dari kedua tanah itu, kedua lahan itu berbeda. Nah tentu saja si pemilik tanah umpamanya dia memilih pembagian tanahnya itu adalah yang subur. Nah tentu cara seperti ini tidak boleh. Karena ketidakjelasan tentang berapa prosentase pembagian keuntungan tersebut. Melainkan itu adalah untung-untungan dan nasib-nasiban. Bisa jadi suatu saat bahwa yang ditunjuk oleh pemilik tanah itu hak keuntungan baginya, terjadi kerusakan pertanian. Atau sebaliknya bisa terjadi yang rusak itu adalah bagian dari si penggarap. Sebab itu cara yang seperti itu tidak memiliki kejelasan, maka dilarang di dalam ajaran Islam. Dan inilah dalam hadis-hadis yang menunjukkan Rasulullah melarang muzara'ah, yaitu muzara'ah yang tidak memiliki kejelasan batasannya. Yang kedua adalah muzara'ah yang jelas-jelas memanipulasi atau merugikan salah satu pihak, yaitu dengan persentase yang tidak adil, atau dengan cara-cara adanya penipuan di salah satu pihak, sehingga ketika terjadi panen, terjadi persengketaan dan perselisihan di antara penggarap dengan pemilik tanah. Rekan-rekan sekalian, inilah saya kira sebagai pengantar dalam kita mengenal apa istilah dengan muzara'ah di dalam fikih muamalah Islam, yaitu kerjasama antara petani, penggarap dengan pemilik tanah. Tentu saja sekali lagi, yang dibolehkan dalam ajaran Islam ini adalah dalam prinsip kerjasama dan tolong-menolong untuk menciptakan kemakmuran bersama. Bukan terjadinya penindasan satu kalangan, satu kelompok orang terhadap kelompok yang lain. Baiklah rekan-rekan sekalian, seperti biasa kita memberi kesempatan kepada rekan-rekan sekalian yang ingin berinteraktif di dalam program Kuliah Fajar ini. Anda dapat menghubungi telepon 8816363 atau nomor SMS 0816919215. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Ratna ya? Iya, silakan. Ini saya mau menanyakan ini. Saya dengar ada 3 hal yang membatalkan sholat seseorang ya, itu katanya apa? Kalau keledai lewat di depan kita, terus wanita yang sudah balik, terus satu lagi anjing hitam. Nah itu kalau untuk wanita yang sudah balik itu, apakah kita yang sholat wanita juga itu membatalkan juga gitu ya? Terus betul. Mohon penjelasannya. Baik. Terus yang kedua Ustaz, kalau misalnya nih wanita haid gitu ya, jamnya jam 1 gitu, tapi dia belum melaksanakan sholat. Betul. Nah, padahal kan waktu sholat sudah jam 12 misalnya gitu ya. Nah itu perlu qada sholat nggak? Iya betul. Nah terus yang ketiga saat ini saya baca hadis. Iya. yang ini, Ustaz. Apabila kalian mendengar muazin menyerukan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan. Lalu berselawatlah kepadaku, sebab siapa saja yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah Ta'ala akan bersolat kepadanya 10 kali. Kemudian mohonkanlah al-wasilah kepada Allah, karena itu adalah sebuah kedudukan di surga yang tidak akan diperoleh kecuali bagi seorang hamba di antara hamba-hamba Allah, dan aku berharap akulah orangnya. Maka siapa saja yang memohonkan al-wasilah untukku, maka ia berhak mendapatkan syafaat. Nah, itu yang dimasuk al-wasilah di situ tuh apa sih? Betul, baik ya. Ya, Ustaz, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ratna di Kampung Melayu memulai pertanyaan bagi kita semua rekan dokter sekalian. Yang pertama mengenai batalkah sholat seseorang yang lewat kepadanya keledai wanita yang sudah haid atau sudah balig dan anjing. Hadis ini secara sanad adalah sahih, seperti yang tercatat diantaranya di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hanya saja, para ulama berikhtilaf banyak sekali mengenai bagaimana kedudukan hadis ini dalam hukumnya. Sebab ketika hadis ini ditanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu an, "Wahai Aisyah, benarkah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seorang sedang sholat, lalu lewat kepadanya keledai, lalu wanita, lalu anjing, maka batal sholatnya?" Maka Aisyah sampai mengatakan, "Subhanallah, maha suci Allah. Mana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan kami kaum wanita dengan keledai dan anjing?" Sehingga Siti Aisyah sampai bertasbih, "Mana mungkin Rasulullah menyamakan?" Dan hadis inilah salah satu hadis yang sering dijadikan kecaman kaum orientalis terhadap kaum muslimin yang menganggap merendahkan kedudukan kaum wanita. Nah, sebab itulah maka Imam Ahmad umpamanya menolak hadis ini di dalam pengamalannya. Beliau memandang bahwa hukum batalnya sholat dengan lewatnya keledai, lewatnya wanita dan lewatnya anjing adalah mansukh, telah dihapus paling tidak. Kemudian kata Aisyah, "Demi Allah, aku tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sholat. Setiap beliau mau sujud, beliau mencubit kakiku, lalu aku menarik kaki. Lalu beliau sujud. Kalau beliau berdiri, maka aku mengulurkan lagi kakiku. Lalu beliau kalau sujud mencubit lagi kakiku agar aku menariknya." Nah, hadis ini dari Aisyah menerangkan, mana mungkin seorang wanita lewat kepada orang yang sholat membatalkan sholat orang tersebut. Sedangkan aku saja tidur di hadapan Rasulullah, Rasulullah tidak batal sholatnya. Bahkan Rasulullah sampai mencubit aku sedang sholat. Ini memiliki hukum yang banyak hadis ini, diantaranya tidak batalnya seorang wanita yang ada di hadapan laki-laki yang sholat. Kemudian yang kedua, bahwa tidak batalnya dan sahnya sholat seseorang walaupun bersentuhan dengan wanita, ya, seperti Rasulullah menyentuh, mencubit Aisyah. Kemudian hadis riwayat Imam Al-Bukhari juga dari Ibnu Abbas umpamanya menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat beliau di Mina waktu ibadah haji. Lalu beliau lewat ke hadapan saf itu sambil menunggang keledai. Maka tidak ada seorang pun yang mencegahnya. Dan ketika selesai, tidak ada seorang pun yang berkata apa-apa ataupun bereaksi. Sehingga dari situ menunjukkan bahwa keledai lewat ke hadapan orang yang sholat tidak membatalkan sholat orang tersebut. Hanya saja berkenaan dengan satu, yaitu berkenaan dengan apakah anjing itu adalah membatalkan sholat. Berkenaan dengan anjing ini pun banyak riwayat-riwayat yang berbeda-beda. Dalam satu riwayat dikatakan anjing hitam, kalbul aswad, dalam riwayat yang lain anjing gila. Nah, tentu saja kalau orang sedang sholat lalu ada anjing gila lewat, ia bisa batal sholatnya karena anjing itu bisa menggigitnya umpamanya. Nah, karena itu pendek kata berkenaan dengan kedudukan hadis ini, memang ikhtilaf sekali para ulama. Ada yang tetap berpegang kepada nas hadis tersebut tanpa melihat perbedaan pandangan para ulama di dalamnya, yaitu bahwa kalau keledai, kemudian wanita atau anjing lewat ke hadapan orang yang sholat itu batal. Tetapi jumhurul ulama mengatakan itu adalah tidak membatalkannya. Sehingga hadis tersebut hadis yang penuh ikhtilaf ya di dalam mempraktikkannya. Namun tentu saja di dalam mensikapi tersebut, kalaupun orang ingin memahamkannya hadis itu dengan tetap memandang sebagai dipraktikkan hukumnya, tentu batalnya itu bukan karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat sholat. Sebab sah dan tidaknya sholat ukurannya adalah penuhi rukun dan syaratnya. Kalau rukun dan syarat tidak terpenuhi baru batal. Maka maknanya adalah itu adalah mengganggu kehusuan atau berpalingnya dari konsentrasi sholat sehingga ia jadi meninggalkan sholat. Tentu saja hal itu membatalkannya. Tapi kalau semata-mata lewat saja tanpa mengganggu sedikit pun, insya Allah itu tidak seperti itu yang dimaksud hadis. Wallahu alam. Kemudian yang kedua berkenaan dengan seorang wanita yang haid. Ia haidnya jam 1 siang sementara waktu duhur masuk jam 12. Apakah ia harus mengqadha sholat ketika dia sudah suci sholat duhurnya yang tertinggal? Tidak ada keterangan satupun dari hadis yang mengharuskan wanita yang tertinggal karena haid itu harus mengqadha sholat. Karena apa? Karena bahwa dia belum melaksanakan sholat itu masih dalam rentang waktu yang panjang. Karena waktu duhur itu terbentang dari jam 12 umpamanya sampai jam 3. Maka seseorang yang belum melaksanakan sholat duhur sampai jam 1, jam 2 umpamanya lalu kemudian keburu datang haid, tidak termasuk ke dalam kategori orang yang umpamanya dia harus mengqadha sholat. Dan tidak dikenal memang mengqadha sholat. Kalaupun orang dengan sengaja melalaikan sholatnya, ya dia berdosa karena kelalaiannya. Tetapi tidak ada keharusan mengqadha. Sebagaimana ditegaskan oleh Aisyah bahwa kunna nu'maru biqadha'i shaum wa lam nu'mar biqadha'i sholat. Kami kaum wanita diperintahkan mengqadha shaum dan tidak diperintahkan mengqadha sholat yang ditinggalkan. Dan yang terakhir adalah berkenaan dengan makna wasilah di dalam hadis Nabi SAW. Kalau seorang selesai mendengar azan, yaitu ia berdoa, kemudian bersolawat kepada Nabi dan memohonkan solawat, memohonkan wasilah, yaitu di dalam doa ba'da azan, Allahumma rabba hadhihi da'wah. Wasilah ini sebagaimana ditafsirkan dalam hadis yang lain, yaitu adalah manzilatun fil jannah la yanbagi li ahadin. Kedudukan tertinggi di surga yang tidak layak untuk siapapun melainkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian rekan-rekan sekalian dan khususnya Mbak Ratna di Kampung Melayu. Baik, kita buka pertanyaan berikutnya rekan-rekan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair Pak Ustaz. Alhamdulillah baik dengan Ibu ya. Alhamdulillah. Ya, silakan Pak Ustaz. Maaf ini sebelumnya ya. Saya mau meluruskan pertanyaan yang kemarin itu kan saya tanya waktu itu sama Pak Ustadz pas sholat masjid itu panas gitu ya Pak Ustadz, jawabannya nggak nyambung. Iya, soalnya ibu nanyanya bukan panas biasanya ya, panas suasananya. Saya soalnya nggak vulgar banget ya, tapi karena ini titik kalau misalnya saya interaktif sendiri lewat HP Pak Ustadz kan si bapak yang nitip ke saya nggak dengar ya, makanya saya on air kan. Ini masalahnya tiga masjid sama ya, ini gini aja ya Pak langsung ya. Baik. Panasnya tuh gini, kalau misalnya kita sholat ya Pak ya, yang imamnya tuh udah asuna gitu ya. Mereka kan rombongan gitu. Kemudian ada yang datang rombongan lagi, mereka nggak mau jamaah. Misalnya dia main-main dulu ya. Begitu kita udah sholat wajib selesai, kemudian dia sholat sunnah. Terus kita selesai sholat ya Pak, terus keluar kan salaman-salaman gitu. Mereka masuk sholat wajib, pakai mik komat lagi dari komat dari awal lagi, seperti yang sholat pertama gitu. Nah terus kemudian apa namanya, kadang keluar gitu dengan muka cemburu gitu, kadang salaman aja nggak mau gitu ya Pak ya. Jadi sepertinya kita tuh nggak ada uhuwah Islamiyah, yeah, ya Pak ya. Kita kan pengennya uhuwah walaupun beda tapi satu lah ya gitu. Tapi anehnya kalau misalnya mereka jadi imam, kita sholat nggak masalah gitu. Kita nggak pernah ini, oh ini, yeah, ini enggak. Nah itu yeah, gimana solusinya Pak? Yeah, baik, kemudian baik. Yang kedua, kadang kita yang jadi imam asunah ya Pak ya, kadang ditarik Pak kita, Bapak haram jadi imam karena Bapak nggak pakai kunut, sholatnya nggak sah. Nah gitu tuh yang kadang-kadang bikin Bapak-bapak tuh aduh kok begini ya, sedih gitu ya Pak ya, sedih yeah, bener. Yeah. Nah itu pertanyaan yang pertama. Nah, saya mohon penjelasannya Pak ya. Kemudian yang kedua, sekarang itu kan fenomena sufi ya, sufi itu ya Pak ya. Sufi itu udah mewabah ya. Terus saya baca juga itu ya, katanya ada sufi yang kemudian kayak tasawuf gitu ya Pak. Mereka sesuai dengan syar'i. Kan karena sufi sekarang itu kan sepertinya melenceng, nggak zamannya seperti Rasulullah dulu ya. Lalu bagaimana yang syar'i itu, apakah memang sesuai Quran As-Sunnah? Terus seperti apa saya? Mungkin Pak Ustaz tahu ya, saya mohon penjelasannya ya, Pak Ustaz ya. Sudah sekian, syukron, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Dewi. Ya mohon maaf apabila pertanyaan jawaban dari pertanyaan ibu minggu lalu tidak seperti yang dimaksudkan, karena kalau saya menangkap dari lahiriahnya saja walaupun saya punya anggapan seperti itu. Jadi pendek kata rekan-rekan sekalian, jika terjadi ikhtilaf perselisihan di antara sesama kaum muslimin di masjid sehingga berbeda di dalam pengamalan, tentu saja kita semuanya harus berangkat dari keikhlasan. Kita ini ibadah untuk siapa? Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita harapkan dari ibadah adalah keriduannya, pahalanya. Lantas, bagaimana kita ingin memperoleh pahala dari Allah? Tentu saja sesuai dengan yang diperintahkannya. Sesuai dengan yang disunahkan oleh Rasulnya. Karena ibadah yang diterima oleh Allah itu adalah yang berdasarkan ilmu, berdasarkan ittiba kepada Rasulullah, berdasarkan keikhlasan dan kehusuan. Salah satu dari ciri kehusuan inilah nampak dalam sikap perilaku kita terhadap orang lain. Nah, bagaimana sholat kita akan diterima kalau kita sebelum sholat sudah menyimpan kebencian kepada orang lain, atau setelah kita sholat kita mengumpat orang lain, apalagi jika tempat menaruh kebencian itu di masjid? Saya kira ini adalah fenomena yang sering terjadi karena ketidakpahaman bagaimana kita di dalam beribadah kepada Allah. Padahal dengan tegas Allah firmankan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan. Memurnikan ketaatan kepada Allah bertauhid, memurnikan ketaatan kepada Rasulullah dengan ittiba terhadap sunnahnya, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, itulah agama yang lurus. Kalau terjadi seperti yang ditanyakan oleh Ibu Dewi, sampai orang tidak mau berjamaah melainkan menunggu selesai dulu baru qomat dulu, itulah justru melaksanakan jamaah dua kali di masjid yang diharamkan oleh para ulama. Para ulama mengharamkan didirikan sholat jamaah dua kali di masjid kalau motivasinya atau penyebabnya adalah orang karena tidak suka berjamaah dengan imam yang ada. Kalaupun orang tidak suka berjamaah dengan imam yang ada di masjid tersebut, lebih baik dia tidak berjamaah di situ daripada melaksanakan dua kali rombongan berjamaah. Karena itu adalah diharamkan disebabkan telah keluar dari prinsip sholat berjamaah itu sendiri, yaitu memelihara ukhuwah, memelihara kesatuan dan persaudaraan kaum muslimin. Nah, oleh karena itu saya berharap, maka hendaklah orang-orang yang telah memahami sunnah lebih berlapang dada, lebih toleran. Karena memang orang yang berilmu harus lebih toleran dan harus lebih berlapang dada daripada orang yang jahil ya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan kepada kita dalam surah Al-Furqan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan lemah lembut, dengan tenang, dengan kasih sayang, dengan mantap, dengan penuh kewibawaan. wa idza khotobahumul jahiluna qalu salama. Dan jika mereka ditegur, dicaci, dimaki oleh orang-orang yang jahil, hendaklah jawab dengan jawaban yang memberi keselamatan, jawablah dengan yang memberi kedamaian, memberi kesatuan ukhuwah di antara kaum muslimin. Jangan dibalas dengan balasan yang menimbulkan perpecahan. Pendek kata, maka hendaklah kita mengalah untuk demi tegaknya ukhuwah selama hal itu masih bisa kita tolerir. Tidak apa-apa kita tidak menjadi imam apabila memang bisa menimbulkan orang tidak mau berjamaah. Kitalah yang menjadi makmum selama sholat mereka adalah sah, ya. Kecuali kalau sholat mereka sudah keluar dari prinsip-prinsip rukun dan syarat sholat sehingga jadi batal, tentu saja kita tidak lagi berjamaah di belakang orang yang batal. Dan pembahasan ini perlu waktu yang agak banyak, ya Ibu. Insya Allah mungkin pada kesempatan lain diuraikan secara khusus. Namun yang jelas, hendaklah kita mengedepankan ukhuwah persaudaraan dengan berpegang teguh kepada prinsip, dengan kita menjauhi hal-hal yang menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Tentu saja kita malu kepada Allah dan malu kepada Rasulnya. Kita beribadah kepada Allah, tetapi kita justru bertentangan, bermusuhan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkenaan dengan pengertian sufi, ya. Pada dasarnya tidak ada istilah sufi dan tidak ada praktik persufian di masa Rasulullah dan di masa para sahabat. Kalaupun ada orang mengatakan cara mensucikan diri, bertazkiyah, cara berzikir, berdoa, cara hidup sederhana dan zuhud, itu memang praktek hidup sunnahnya Rasulullah dan para sahabat. Kita hidup menjauhkan diri dari gelimang kemewahan, kita hidup dengan kesederhanaan, kita memperbanyak tazkiyatun nafsi, mensucikan diri dari permusuhan, kedengkian, kemudian kita banyak berzikir, berdoa, bertawakal, bermuhasabah kepada dengan cara yang benar. Itulah cara yang sunnah kepada Rasulullah, yaitu hidup zuhud, wara, tawakal, sobar, syukur, mahabbah. Itulah istilah-istilah yang dipakai kaum sufi. Katanya itu ajaran sufi. Sebetulnya itu bukan ajaran tasawuf. Itu adalah ajaran akhlaknya Rasulullah SAW. Yaitu mensucikan kalbu, mensucikan pikiran, mensucikan diri dan perilaku dari perbuatan-perbuatan tercela. Jangan kita mengatakan mempelajari sufi, tapi hati kita tetap mendengki kepada orang lain. Karena itu tidak ada istilah sufi dan tasawuf di masa Rasulullah dan di masa para sahabatnya. Demikian Ibu Dewi. Baik rekan data sekalian, kita masih punya kesempatan. Anda yang sudah ada di ujung telepon, kami persilahkan. Halo, assalamualaikum.